Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam penjelasan hadis Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tatkala menyebutkan wasiat beliau yang diminta oleh sahabat, maka yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Kita akan masuk dalam penjelasan penggalan kalimat ini. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kata beliau, fahiya sabilun najah, maka sunnah itu adalah jalan keselamatan. Sampai-sampai sebagian ulama salaf kita menyatakan as-sunnah kasafinati Nuh, sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang naik di kapal itu, dia selamat. Dan barang siapa yang enggan untuk naik, dia akan binasa. Sebagaimana barakallahu fikum al-imamul Barbahari rahimahullah ketika menyatakan al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sehingga barakallahu fikum ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat alaikum bisunnati, maka sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah dalam konteks secara umum. Bukan semata-mata kaitannya dengan sunnah dalam tinjauan fikih atau usul fikih. Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah di sini bimakna at-tariqah wal manhaj, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wasiat Nabi ketika menyebutkan bala dan bencana serta musibah besar yang akan menimpa umat beliau yang hidup sepeninggal beliau, bahwa dia akan melihat perpecahan dan perselisihan yang banyak. Maka Rasulullah memberikan kepada kita solusi dan jalan keluarnya. Tidak membiarkan kita dalam kebingungan, dalam ketidakpastian, dalam ketidakjelasan. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Namun juga Rasulullah tidak sekedar mencukupkan dengan sunnah beliau, tapi beliau katakan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Berarti di sini ada ketentuan dan keharusan bagi kita dalam mengikuti jalannya para salaf. Mengikuti metode as-salafus salih. Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Di dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Jadi tidak cukup dan berhenti semata-mata berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi melupakan prinsip satu yang sangat penting, yang tidak kalah pentingnya dari itu, yaitu dengan berpegang teguh kepada jalannya salaf. Di dalam memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyebutkan secara khusus tentang al-khulafa ar-rasyidun. Namun di sana ada hadis lain yang sifatnya umum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi sahabat. Kemudian setelahnya generasi para tabi'in, muridnya sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Dan Rasulullah hanya berhenti sampai di situ. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula isyarat-isyarat sudah begitu banyak yang Allah Azza wa Jalla tuangkan di dalam Al-Qur'an. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, setelah jelas baginya hidayah, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya dari kesesatan, dan akan kami campakkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kalimat wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Al-mu'minin di sini ada alif lam di depannya. Kata para ulama menyatakan bahwa alif lam ini adalah alif lam lil ahdiyah. Bukan mukmin sembarang mukmin, tapi mukmin yang dimaksud adalah haula'is sahabatul kiram. Mereka para sahabat yang mulia. Nah. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Sungguh mereka mendapatkan hidayah. Sebagaimana pula Allah telah menjamin keridhaan as-sabiqun al-awwalun, generasi awal. Kalau kita mendengar istilah dan ungkapan tentang as-sabiqun al-awwalun, maka selalu pikiran kita langsung terbetik dan mengarah kepada generasi awal yang masuk Islam. Ternyata subhanallah, Allah perjelas. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar adalah para sahabat. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keridhaan Allah sudah pasti atas mereka. Dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada kita dengan persyaratan. Syaratnya apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kalau dia menyelisihi syarat itu, tidak mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala tak akan meridainya. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin, yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dari sini akan tergambar, difahami, bahwa mengikuti jalan salaf itu daruri. Suatu keharusan dan tuntutan yang sangat-sangat mendesak. Karena kalau seandainya dalam memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah dikembalikan kepada paham kita masing-masing, atau dikembalikan kepada tokoh, gerakan, perkumpulan, organisasi, ini akan semakin melebarkan jurang perpecahan. Yang memang Nabi sudah kabarkan bahwa akan banyak perpecahan menimpa umat Islam. Bahkan ketika Nabi SAW menceritakan tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Ternyata umat Islam justru menjadi pecahan yang lebih banyak, 73 firqah. Ternyata barakallahu fikum kembali. Ketika menjelaskan tentang 70 firqah ini, Rasul menyatakan kulluha finnari illa wahidah. Wahia al-jama'ah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Jadi tolong jangan bikin fitnah. Oh, ini adalah kelompok yang menyatakan kita semua masuk neraka cuma mereka tok. Surga yang begitu luas cuma buat mereka. Yang mengaku paling benar, yang mengaku cuma masuk surga sendiri, yang lain tidak. Wah, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memastikan diri kita pasti masuk neraka? Tapi kita katakan bahwa masing-masing kita, ana dan anda semuanya, sedang berlomba dan berusaha mengikuti jalannya mereka, al-jama'ah. Biarpun dia mengaku ahlus sunnah wal-jama'ah, mengaku sebagai salafi, pengikut jalannya salaf, tapi kalau pemahamannya, amalannya, akidahnya, imannya tidak sesuai dengan mereka, maka tidak cukup. Dan percuma. Jadi jangan tanya, Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang organisasi ini, organisasi-organisasi ini. Jangan terjebak. Prinsip yang harus anda fahami adalah bahwa siapapun yang berusaha mengikuti jalan mereka, mengaku ataupun tidak, maka dia adalah ahlu sunnati wal jamaah. Kalaupun dia mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, atributnya sudah masya Allah. Semua dengan atribut ahlu sunnah wal jamaah. Kop surat. Peci. Sarung. Jubah. Mobil. Motor. Semua dikasih label ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan seandainya semua anggota badannya ditempeli ahlu sunnah. Ini lihat. Ganti jam tangan adalah cap ahlu sunnah wal jamaah. Tidak cukup. Oleh karena itu sebagian menyatakan kullun yasnam kullun yadda'i waslan bilaila walakin la tuqir lahum bidzat. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, punya pacaran sama Laila. Merasa punya hubungan, senang, dia bangga. Tapi Laila tidak mengakui. Itu katanya kekasihmu ya. Mana sih kok ngaku-ngaku? Kenal aja tidak. Nah. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, tidak cukup dengan pengakuan. Berarti sekali lagi barakallahu fikum, daruri sifatnya mengikuti jalannya salaf. Maka hadis itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ini gambaran umum tentang jalannya as-salafus salih. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini yang akan menyelesaikan permasalahan. Ini yang akan menjadikan persatuan itu terjaga. Kalau sepakat bahwa semua bentuk perbedaan dan perselisihan pendapat dikembalikan ke sana. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Syekh Al-Fauzan menyatakan, ketika menyebutkan tentang wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiina min ba'di hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum fa haula humul khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, mereka itulah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun wa amaluhum hujjah wa sunnatun tuttaba', amalan mereka itu hujjah dan sunnah mereka diikuti. Nabi tidak sekedar mencukupkan dengan sunnah beliau, tapi juga menyertakan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Walihada qala fa'alaikum, kata Syekh. Kalimat fa'alaikum adalah kalimat hasin. Kalimat anjuran, motivasi, dorongan. Maknanya, ilzamu sunnati. Tetapi sunnahku, pegang dengan kuat. Kemudian ucapan beliau, tamassaku biha, pegang teguh. Setelah mengungkapkan fa'alaikum, Nabi masih menyatakan tamassaku biha, pegang kuat. Ini ziyadatu ta'kid. Tambahan penekanan. Atas kalimat fa'alaikum. Nabi masih lagi menambah. Addu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham. An-nawajid al-abras, gigi geraham. Ini permisalan, kata Syekh, tentang seorang yang terjatuh ke dalam sebuah musibah atau bahaya, atau seperti orang yang tenggelam yang dia berpegang dengan tali, sebagaimana termaktub dalam firman Allah, wa'tasimu bi bihablillah. Hablullah adalah Alkitab was sunnah. Tali Allah itu kitab dan sunnah. Maka tali ketika dia akan tenggelam, maka dia adalah sabilu najatihi, jalan untuk bisa selamat bagi dia. Tetap pegang tali itu, jangan dilepas, tenggelam nanti. Di saat dia takut untuk naam surut. Apa namanya, terbawa. Maka dia barakallahu fikum akan memegang kuat. Saking begitu luar biasa gambaran Nabi atau anjuran dan motivasi Nabi agar dipegang dengan kuat, digigit, maka menggigitnya adalah dengan gigi geraham. Sehingga barakallahu fikum, Syekh menyatakan, "Fala najata lahu ba'dallah illa hadzal habl." Orang yang akan tenggelam, tidak ada keselamatan untuknya setelah pertolongan dari Allah kecuali tali itu. Fahuwa min syiddati khaufihi wa hirsihi alaihi. Dia karena saking takutnya untuk tenggelam dan semangat dia untuk bisa selamat meraih tali itu, fa innahu ya'uddu alaihi bi adrasihi. Dia pun menggigit dengan kuat. Walam yaktafi bi an yamsakahu bi yadayhi. Tidak sekedar mencukupkan dipegang pakai tangan, masih digigit lagi. Khaufan min an yamfalatat minhu, takut lepas. Faqad syabbaha sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqa'u fil fitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang seorang yang terjatuh ke dalam fitan, fitnah. Sekali lagi kita berikan catatan bahwa kalau mendengar istilah fitnah, maka maksudnya bukan menceritakan orang dengan sesuatu yang tidak ia perbuat. Tapi makna fitan dalam syariat, dalam nas-nas agama, maksudnya adalah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Nah, serta butuhnya dia untuk bertamasuk dengan sunnah. Naam, Nabi mempermisalkan kahajatil gharib, seperti kebutuhan orang yang tenggelam, agar dia berpegang teguh dengan tali. Jika tidak, maka dia tidak akan selamat. Maka ini merupakan permisalan yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Syekh, thumma qala, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fi hadza tahdzirun minhu sallallahu alaihi wasallam min ihdatsil bid'ah. Ini peringatan dari Nabi dari memunculkan dan mengada-ngadakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah apa yang diada-adakan pada agama ini yang memang bukan bagian dari agama. Naam. Jadi jangan tersinggung kalau diingatkan dari perbuatan bid'ah. Saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar meninggalkan bid'ah. Jangan kayak ditonjok kepalanya. Berarti kamu merasa kalau begitu sebagai pelaku bid'ah atau bahkan ahlul bid'ah, ya santai-santai saja. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya cinta Rasul, pengen syafaat Rasul. Diingatkan dari bid'ah tersinggung. Ngapain tersinggung? Naam. Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru, mengada-ngadakan dalam perkara agama ini yang bukan bagian darinya. Kalau memang yang kamu lakukan bagian agama, ya berarti bukan bid'ah kalau begitu. Ya habibi, wahai sayangku. Nah, jangan tersinggung. Boleh tersinggung kalau memang pelaku bid'ah. Dan Nabi benar-benar mengancam dengan ancaman yang keras. Nah, sehingga kata beliau, jadi ukurannya adalah mengadakan sesuatu dimasukkan ke dalam bagian agama yang bukan bagian darinya. Tapi kalau mengada-adakan dalam urusan dunia, mau bikin pesawat, naam, mau bikin HP, komputer, kereta api, bisa macam-macamnya sudah bikin. Kalian bikin, kami yang nikmati. Nah, Maka barakallahu fikum, la ba'sa bih, ini tidak mengapa. Urusan dunia. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, silakan. Silakan, bikin apa saja. Akan tetapi pembicaraan kita adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita darinya dan termasuk dari wasiat akhir atau di antara pesan-pesan terakhir Rasulullah sebelum beliau wafat adalah peringatan dari perbuatan bid'ah. Nah, jadi jangan tuntut kita kalau semuanya harus mengikuti jalannya salaf. Semua harus merujuk kepada petunjuk Nabi. Ya sudah pulang sana pakai unta, enggak usah naik travel. Nah, karena unta memang dipakai di zaman Nabi. Ya sudah enggak usah pesawat, renang aja karena Nabi menganjurkan untuk berlatih berenang. Ya salah faham ente ya akhi, pikiran ente sedang konslet. Nah, perlu dibawain tukang listrik. Salah kaprah. Setelah Nabi ingatkan dari poin ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, Nabi katakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua dan setiap perkara muhdats, perkara baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Maka Syekh katakan, fi hadza raddun 'alal qa'ilina bi anna hunaka bid'an hasanah. Di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa di sana ada istilah bid'ah hasanah. Wa muhdatsatun thayyib, dan perkara-perkara baru yang bagus. Nah. Maka kalimat ini sebagai bantahan. Li'annahu laisa hunaka bid'ah hasanah, tidak ada di sana yang namanya bid'ah hasanah. Bahkan semua bid'ah wal muhdatsat adalah syar, jelek. Tidak baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali setelah Allah menyempurnakan agama beliau. Sungguh sering berulang. Dan Syekh juga nukilkan. Di sini ayat yang mestinya menjadi kebanggaan bagi kita. Menjadi sesuatu yang mestinya kita merasa tinggi dibandingkan yang lain dari umat-umat yang ada. Yaitu ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Yang tadi malam dibaca juga oleh imam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka sungguh sangat tepat untuk kembali diingatkan ucapan al-Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik ini imamnya Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah, imamnya Masjid Nabawi. Pemimpin muslimin di kota itu, di kota yang suci. Imam Daril Hijrah, imamnya negeri tempat Nabi berhijrah, Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau menyatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa membikin-bikin dalam agama Islam ini perkara bid'ah, lalu dia menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, dianggap sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat. Loh, berarti kalau begitu masih ada yang baik yang belum diajarkan Nabi. Paling tidak ada dua kemungkinan. Imma Nabi khianat, ada kebaikan yang tidak beliau ajarkan. Lalu kamu katakan ini baik. Atau kemungkinan kedua, kamu menyatakan Rasulullah tidak tahu ini. Kalau ini baik, betapa lancangnya dirimu. Menyatakan Rasulullah tidak tahu. Lalu ente tahu. Ya dan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau al-imamu daril hijrah. Imam daril hijrah. Al-imamu Malik rahimahullah. Membacakan ayat ini. Lalu setelahnya beliau menyatakan. Malam yakun yawma idin dinan falaisal yawma din. Apa yang dulu di zaman Nabi masih hidup. Di hari ini pun bukan bagian dari agama. Jadi memang yang namanya bid'ah itu hakikatnya bukan sesuatu yang menjadi bagian dari agama, tapi dimasukkan ke dalam agama. Tentu dengan berbagai macam embel-embel, dengan berbagai macam hiasan-hiasan, sehingga kelihatan memang nampak sebagai kebenaran. Makanya dianggap sebagai syubhat. Nah, namun terkadang syubhatnya sangat nampak, namun terkadang juga samar. Nah. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, maka tidak ada kebutuhan terhadap penggabungan berbagai macam perkara yang dianggap baik oleh manusia untuk digabungkan ke dalam agama. Jadi sekedar sebenarnya istihsanat, hanya anggapan-anggapan baik. Ini kelihatannya kok baik ya. Ya sudah diamalkan. Nah, diamalkan. Kelihatannya ini baik. Ya memang kelihatannya baik. Siapa yang mengingkari ziarah kubur? Tidak ada. Jangan membuat fitnah tentang Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab ini. Usulul Iman. Dan kita bisa lihat yang sudah beliau tuangkan dalam kitab ini, ayat hadis. Ketika mereka menyatakan kedustaan tentang beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab mengharamkan ziarah kubur. Siapa yang mengharamkan ziarah kubur? Ente tidak pernah belajar kitab-kitab beliau rahimahullah. Sekian banyak kitab beliau menukilkan, na'am barakallahu fikum, anjuran Nabi untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarah kubur kalian karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Namun yang diingkari adalah ketika kalian melakukan berbagai macam perkara-perkara mungkar di kuburan. Tolong ibu-ibu, para wanita, emak-emak, jangan dimanfaatkan mereka. Jangan dimanfaatkan. Ziarah ke kubur ini, ke kubur itu, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Karena Nabi kalian menyatakan, La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan melakukan syaddur rihal. Dan itu sudah bagian bentuk syaddur rihal. Menempuh perjalanan jauh untuk melakukan ziarah. Nabi ketika menyuruh kita ziarah kubur, cukup ziarah. Kuburan banyak di lingkungan kita. Ngapain pergi jauh-jauh, buang-buang modal. Nah, buang-buang modal. Sementara Nabi juga menyatakan yang keseringan, terkhusus para wanita, Nabi katakan, la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Ini bukan ucapan Abu Ja'far, bukan. Jangan bikin fitnah. Kalau kalian mengaku dan merasa diri kalian umat Nabi Muhammad, dengarkan nasihat Nabi kalian. Nabi katakan, la'anallahu zawwaratil qubur. Jangan bikin kemungkaran di kuburan. Ngalap berkah di kuburan. Ambil tanah kuburan, masukin kantong. Bawa pulang ke rumah untuk pesugihan, pelaris dagangan. Jangan. Apalagi berdoa di sana. Wahai Habib Fulan, Sayyid Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan. Jangan. Anda hanya diajak, ayo minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadikan mereka perantara. Mereka justru butuh kepada doa kita. Makanya Nabi memberikan bimbingan kepada kita untuk mendoakan muslimin yang ada di makbarah, di pekuburan. Jangan bikin kemungkaran di kuburan. Sungguh miris hati kita melihat saudara-saudara muslimin ke pemakaman, masya Allah, sandal-sandal, sepatu-sepatu, seakan-akan mereka, mayit-mayit itu tidak punya nilai dan harga diri. Diinjak-injak dengan sepatu sandal mereka di situ. Bukan cuma masuk ke area pekuburan, tapi di atasnya. Diduduki mentang-mentang enak ada tempat duduknya di situ. Karena dibangun semen dan keramik. Sampai-sampai Nabi menyatakan ketika melihat ada seorang yang membawa sandalnya di kuburan. Celaka engkau wahai orang yang memakai dua sandal, lepaskan sandalmu. Maka dia langsung mengambil sandalnya dilempar sama dia. Tapi Nabi katakan apa? Waihak, celaka kamu. Kalau sekiranya ini kita terapkan di kuburan dan kita pakai, celaka kamu. Oh, bisa babak belur. Mungkin barusan memakamkan jenazah kita yang juga masuk ke dalam jadi jenazah. Begitu ya? Jangan bikin kemungkaran di kuburan. Ini yang diingkari para ulama. Bukan perkaranya melarang dan tidak boleh ziarah kubur. Nabi menganjurkan kita banyak melakukan ziarah kubur agar ingat kepada kematian. Agar bisa mengambil pelajaran. Namun memang hati kita ini keras. Di kuburan pun kalau bawa jenazah, sebagian kita malah kadang ketawa-ketawa. Bercanda di kuburan. Ini mayit sedang masuk, kita masih bisa bercanda. Hati kita sudah terlalu keras. Kalla balrana ala qulubihim makanu apa? Yaksibun. Ada kotoran yang menghalangi. Dakinya sudah ketebalan. Sehingga nasihat tidak berguna. Tidak bermanfaat. Arran di sana. Titik-titik hitam yang setiap kita melakukan dosa. Dicelupkan titik hitam di situ. Terus sampai hitam pekat legam hati itu. Kalau hati itu sudah hitam pekat. Hatta yakuna aswadu murbadan, kata Nabi. Kalau sudah hati itu hitam pekat, maka dia posisinya sudah kalkuzi mujakhian. Seperti gelas terbalik. Ini gelas yang sudah terbalik. Anggap tidak ada isinya. Dituang satu gelas ya tumpah. Mau taruh satu galon, tidak masuk. Satu tangki, apalagi. Cuma bikin masalah saja. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Orang yang seperti ini, kalau hatinya sudah hitam, pekat, kotor akibat arran tadi, dia sudah tidak bisa mengenal yang baik sebagai kebaikan dan tidak bisa mengingkari kemungkaran kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Memang Nabi menyatakan, laula antadafanu, kalau seandainya kalian tidak saling memakamkan, lada'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'. Kalau seandainya kalian tidak saling memakamkan, betapa ngerinya sesungguhnya yang akan didapatkan dan dijumpai di sana, di alam kubur, di alam barzakh. Aku akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan kepada kalian. Atau memperdengarkan kepada kalian azab kubur semisal yang aku dengar. Nabi banyak menangis, sedikit tertawa. Karena Allah perdengarkan kepada beliau azab kubur. Kita yang memang tidak dengar. Bahkan ketika mayit yang memang Allah tetapkan bagi dia mendapatkan azab kubur. Dia dipukul dengan birzabah. Na'am barakallahu fikum, dengan alat pemukul dari besi yang besarnya seandainya seluruh penduduk Mina mengangkatnya, mereka tidak sanggup. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa kalau seandainya pemukul ini dipukulkan kepada gunung yang besar, hancur lebur menjadi debu. Dan teriakannya didengarkan oleh semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali astaqalain, jin dan manusia. Makanya mereka dan kita masih bisa terbahak-bahak. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah. Sebagaimana riwayat yang kedua Nabi sudah menyatakan. Laqad taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, bersih, terang, benderang. Bahkan malamnya seperti siangnya tinggal. Ada caranya. Yaitu belajar peninggalan Nabi. Ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar menjadi terang dan jelas semuanya. Wallahu ta'ala alamis sawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Untuk menjadi umat yang benar-benar beriman. Dan mempercayai Nabi kita. Dan mengikuti beliau. Dengan sebaik-baik pengikutan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.